7.6 Alfara FM, your inspiration. Jadilah legenda dan teruslah berbeda. Ada dari Time Out dengan Berlari Alfren, masih di Alfara No Major Label. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah kedatangan teman-teman dari Total Suffer Community. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Asik. Lebih semangat lagi ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Asik. Saya juga selamat datang buat Mas Didi dari No Man's Land, Mas Nona dari Predator, Mas O dari Synergy Shop, dan juga Mas Andika dari Hellhound. Kayaknya wajahnya cerah-cerah ya, meskipun hari Minggu ya kan. Lagi sibuk ngapain aja hari Minggu kayak gini nih teman-teman nih? Ngomong anak. Kalau salah sibuk hari ngapain? Hari ngomong anak nasional. Besok menyiapkan tim independen untuk ujian nasional. Mas agak deket, gak apa-apa mas ya. Selamat ya. Oke mas, oh sehat kabarnya? Api-api baik, alhamdulillah. Habis sukses kemarin ya. Ntar digejol roto yang kedua. Mas Andika, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kabar rilisan teranjarnya Hellhound, gimana kabarnya nih? Sudah bisa didapatkan? Sudah jalan, tinggal nunggu proses apa ya, promosi lebih lanjut lah. Proses lebih lanjut ya. Iya. Oke, kita tunggu saja deh. Oke, teman-teman Total Suffer Community datang kembali ke Radio Alfara, akan ngobrolin tentang Road to Malang Underground Fest yang kedua yang bakal diadakan minggu depan, benar sih Mas Ao ya? Iya. Tanggal 10 April 2016 temannya adalah di Vives Cafe. Oke. Baik, sebelum kita ngobrolin tentang Road to Malang Underground Fest yang kedua, kita flashback ke bulan ini Mas ya. Tapi di awal minggu benar kan ya? Iya, benar. Road to Malang Underground Fest yang pertama yang diadakan di God Bless Cafe 2. Rame banget, boleh diceritakan Mas O, berapa total pengunjung yang datang untuk meramaikan Road to Malang Underground Fest yang pertama Mas? Kalau dari hitungan tiket 500 itu jam 4 udah sold out. Terus kita tambah lagi 100-an, 600-an tiket. Dan itu akhirnya kita buka free gratis. Pas break maghrib kalau gak salah. Pengunjungnya sekitar 1000-an lah pokoknya. 1000 Mas ya, gila. Di situ. Boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman Grofes yang pertama. Mantap. Wih, sukses yang pertama membludak banget. Kalau Mas Didi sendiri merasakan atmosfernya di atas panggung seperti apa, Mas? Wah, gila sekali. Gila itu sekali, Mas, ya? Di luar prediksi kami. Awalnya itu prediksi kan cuma 200-an lah ya. Oke. 200. Mungkin 200 kapasitas di Grofes saat itu 200. Mungkin kita bisa nyiapkan space ada 100, jadi 300 lah. Jadi di luar prediksi kita, kalau penonton sampai membludak sampai 1000 itu, bener. Iya. Sampai ada yang nggak masuk juga gak ya. Awalnya sangat bagus untuk kita menuju big eventnya. Oke, okay, big eventnya ya. Langkah pertama yang luar biasa, bener-bener ya. Salut deh. Oke, dan tempat di God Bless Cafe yang kedua kemarin adalah Road to Malang Underground Fest yang pertama, dan yang kedua ini venue-nya tetap seperti yang kita bicarakan dulu, tetap di Vives Cafe mas ya. Apakah tidak ada ketakutan tersendiri nanti untuk membludaknya penonton kembali? Mungkin ada juga sih. Ada juga. Cuma kan ini band yang perform kan juga ya boleh dikatakan yang root pertama lebih sedikit. Oh ya lebih sedikit. Lebih sedikit dari yang root pertama. Root pertama itu sekitar berapa band ya? 12 band. Sekarang 12 cuma 6 band. 6 band ya. Oke. Dan itu ini band-band yang ya boleh dikatakan lagi naik daun juga lagi sih. Oke. Generasi sekarang lah, bisa dikatakan perwakilan generasi sekarang. Untuk Predator ini enggak sekarang. Nah, ini generasi tua. Kalau Predator Mas Nonotnya ini mah dulu dan sekarang. Iya. Berusaha menjadi generasi sekarang. Asik. Iya. Berarti boleh dibilang kan ini yang main ada yang tua, ada yang muda, berarti ya, mencoba mencampur Mas ya. Itu ya, Mas. Tetap ada. Oke, siap. Mas, untuk Road Underground Fest yang kedua ini tiketnya bisa didapatkan di mana? Apakah ada seperti kayak route yang pertama ada pre-sale-nya mungkin? Nah, itu langsung on the spot aja deh. On the spot, oke. Karena kalau kita buka tiket box takutnya itu juga penonton bludak lagi. Bludak tempatnya lagi ya. Lebih small banget. Oke. Asik. Jadi on the spot langsung Mas ya. On the spot di tempat 20.000. Oke. Terus kalau mau tiket plus T-shirt acaranya 100.000. 100.000. Oke, siap, langsung didapetin di venue-nya di Mas Nawi. Masuk dong. Nah, ini Mas Nawi juga sesepuh. Masuk sesepuh. Asik. Tahes. Oke, dan kita masih ngobrolin tentang boleh di sounding Mas siapa saja yang bakal meramaikan Mas Didit, boleh di sounding siapa saja yang meramaikan waktu yang kedua. Di etapa kedua ini, Children of Terror, Proceed Number 7, Hillhound, Karat, Predator dan Mobster. Oke, dan Mobster ya. Siap. Kalau Mas Nadi sendiri menjadi salah satu penampil nanti ya di Roto yang kedua, gimana perasaannya bisa diajak teman-teman THC buat main di Roto Underground Fest yang kedua? Kami pribadi secara manajemen juga bangga sekali bisa suatu kehormatan bisa perform di acara ini. Oke. Terus sekalian juga hitung-hitung lembut no balung yang bisa. Oke, balung yang bisa. Lama, kebetulan dulu teman-teman di SC lama dulu, terus teman-teman Longhair dulu. Oke. Okay. Insya Allah akan datang. Oke. Okay. Ikut ngeramein, kumpul bareng. Pokoknya insya Allah keren banget ini. Oke. Kita nyiapin materi-materi baru betul. Wow, asik, ada materi baru. Mantap. Mas Nawi apa kabar? Sehat Mas? Baik. Alhamdulillah. Tadi nginvite BBM saya Mas. Belum saya buka Mas, sorry. Itu pribadi saja. Oke, Mas Adika, gimana perasaannya bisa diundang sama teman-teman THC buat main di Road to Malang Underground Fest yang kedua ini? Ya, alhamdulillah. Bangga banget ya, bangga banget. Seneng kita bisa akhirnya sekarang Malang bisa sinergi yang tua dan muda, sinergi akrab. Ya menurut saya ya inilah Malang sesungguhnya. Siap. Asik. Sekali lagi ya, kita semua bisa berkumpul di sini dan juga nanti di Road to Malang Girl Fest yang kedua di Vivis. Tepuk tangan sekali buat teman-teman Total Support Community. Asik. Kalau tadi kan Mas Ronald udah kasih bocoran kalau Predator bakal mainin materi-materi baru, Mas Ronald bener ya. Terus kalau Hellhound sendiri bakal memainkan materi-materi baru juga nanti Mas? Untuk Hellhound kemungkinan kita masih akan garap yang lama dulu. Okay, karena lama ada dulu sedikit kendala, basis kita masih pulang kampung ke Balikpapan. Jadi ada full camp-nya juga ya. Sementara masih dibantu sama basis kita yang lama, okay. Ex-basis kita, jadi karena dia belum sempat ngulik materi baru ya mau gak mau garap yang lama dulu. Tapi pasti lantar bakal panas ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti setelah saya putarkan ini salah satu line up yang bakal meramaikan Roto Malang Underground Fest yang kedua, saya putarkan Kara dengan Kita Lah Luka. Yeah. Ayo. Are you ready? My place. It's your place. Guys, nanti weekend kemana nih? Pokoknya tempatnya harus yang keren, gokil, lengkap deh. Jangan kayak weekend kemarin, dong. Haha, lu sih. Makanya kalau di invite tuh dateng. Mending ke My Place, It's Your Place. Tempatnya jelas, cozy, DJ-nya gokil-gokil, dan banyak banget special event di sana. Dan untuk hari Sabtu, tanggal 2 April 2016, di My Place, Anima live on stage. Selain itu, pastinya ada The Resident, Synergy Band, All Star Models, MP Hot Chick, N20 Most Wanted Malang Sexiest Girl. Pastinya keren banget, gokil deh. Nah, itu baru My Place, It's Your Place. Pokoknya, sebelum lo jalan, kabarin dulu ya, gue bareng. Special event on My Place, presented by My Place Bar and KTV, Jack Daniel and Bali High. Sponsored by Jack Daniel, Bali High Premium, Professor Visop, Kartika Graha, Elvar FM, Ayam Goreng Pemuda, Titi Koi, Orca, Cahaya Diesel, Kedai Kopi, Point Cafe, FNA Group, Kober Mi Setan, Siluet, Warung Kaipang, and Malang Clubber. Follow our timeline at My Place Malang. Subscribe our channel on YouTube too, or visit our website at www.myplacemalang.com. We serve you with heart. What's up, My Place? My Place. My Place. It's your place. Daihatsu murah di bulan Maret. Perlu mobil baru? Jangan ragu. Ikuti bulan murah Daihatsu. Bawa pulang Ayla dengan hanya bayar 11 jutaan saja atau cicilan 1,8 jutaan saja. Great News Xenia cukup bayar 19 jutaan saja atau cicilan 3 jutaan. Tersedia pula loh Grand Max Pickup, Terios, Luxio, Syrian, Minibus dengan uang muka murah, bunga ringan. Hubungi 0341-478-03 kali atau bisa SMS di 081-330-890-217. Kunjungi juga showroom Daihatsu di Jalan Ahmad Yani 175 Malang, bawah flyover Arjosari, dan di Jalan LA Sucipto 241. Melayani tunai dan kredit juga loh. Dan yang pasti, bisa test drive. Diawali dari seorang anak muda bernama Budi yang sangat kesulitan menemukan internet untuk kebutuhannya. Berjalan ratusan kilometer, menyeberangi antar pulau, sampai hujan panas pun dia lalui. Dan akhirnya, dia menemukan internet dambaannya. Gue Budi, yang diceritain mah terlalu berlebihan. Gak sampai nyeberang pulau juga kali. Gue udah dapetin internet yang cepat, stabil, dan gak pakai kuota, yaitu MyRepublic. MyRepublic UltraFast Fiber Broadband, layanan internet cepat dan unlimited. Kamu bisa internetan dan video streaming sepuasnya. Di MyRepublic juga ada layanan TV kabel dengan pilihan channel favorit. Langganan MyRepublic sekarang 100 MB per second cuma Rp299.000 per bulan. Info kunjungi www.myrepublic.co.id atau telepon ke 1500818. Budi aja pakai internet cepat MyRepublic. Kamu masih sabar pakai internet lelet. MyRepublic, internet roket. This program, the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. suddenly restrain my mind is time. Have it ever crossed your mind for a second? How did the rhyme I have right down? Of all I dream. Jet Point 6 Alpha FM. Silver FM Your Inspiration, jadilah legenda dan teruslah berbeda. Ini dia lagu dari Mas Ronald Predator dengan judulnya adalah Lagu Jahat Untuk Dia. Mas, ini bakal dimainkan nanti di tanggal 10, Mas. Kayaknya ya, featuring Head. Oh, Didit ya. Kayak lagu ini terinspirasi Nomad Slayer. Kita mau ngomong, jadi saya ngefans sama Nomad Slayer. Nomad Slayer, aku udah bikin ya. Lagu Jahat Untuk Dia. Ini bikinnya kapan, Mas? Ini album terakhir kami. Album terakhir, oke. 2016 kemarin. 2016, kita Januari ya? Kemarin launching album ini. Oke, bisa didapatkan di mana, Mas? Nanti apakah dijual nanti pas Insya Allah kita jual juga. Okay. Kebetulan banyak di reseller kita udah pada sold out. Nanti tapi kita udah nyiapin untuk acara Malang Underground Fest. Oke, langsung dapetin di sana nanti ya. Plus t-shirt. Oh, plus t-shirt, mantap. Oke. Dan kalau yang pertama kemarin kan juga sempat ada lapakan, Mas ya. Apakah nanti di yang kedua juga bakal ada lapakan juga, Mas? Pastinya ada. Harus ada. Jadi bisa ngedapetin staff-staff dari band-band yang main juga, Mas ya. Semuanya bisa didapatkan waktu acara berlangsung, Mas ya. Ya. Di Rote Malang Underground Fest yang kedua, baik. Oke, okay, kalau saya mau ngobrol deh sama Bang Nawi, sehat ya? Tangannya udah enggak apa-apa ya? Sehat. Nah, gimana? Setelah sebagai salah satu anggota dari TEC, kemarin melihat atmosfer luar biasa di Rote Malang Underground Fest yang pertama, ada perasaan kebanggaan tersendiri atau seperti apa, Mas Nawi? jujur di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ya. Perkiraan teman-teman. Oke. Okay. Jadi responnya sangat luar biasa. Jadi apa ya? Jadi kan sempat kita enggak siap gitu loh dalam kondisi yang ternyata bingung satu sama lain. Tapi akhirnya kita coba untuk ya kita koordinasi sama dengan teman-teman akhirnya juga bisa terakomodasi akomodasi semua ya. Jalan lancar tertib semua Mas ya. Enggak ada kerusakan sama sekali ya berarti ya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Oke, siap. Dan oke, Mas boleh kasih tahu juga misalnya ini kan yang main ada 6 band Mas ya. Misalnya ada band-band lain yang pengen juga turut meramaikan Road to Malang Underground Fest yang selanjutnya gitu Mas, bisa caranya boleh kasih tahu? Ini sedikit info aja buat Mas, boleh ke mikrofon Mas? Nah, mungkin sedikit info buat band-band yang mau ikutan partisipasi dalam acara Road to Malang Underground Fest. Mungkin ini yang kedua, ini kita benar-benar milih sangat-sangat sulit sebenarnya. Terlalu banyak yang ngirim demo di kita. Kita coba untuk intinya sih kita pembelajaran juga siapapun yang pingin partisipasi silakan, cuma mungkin bukan pendaftaran sih, bukan vegetasi, tapi mempunyai karya. Dia harus ngirim demonya atau rilisannya apapun lah itu kita terima terus kita seleksi. Dalam artian seleksi dari segi musiknya, segi apalah dia aktifnya atau gimana, terus kita pilih. Dan itu jadinya yang kedua ini kita milih 6 band itu. Dari 6 itu kita mewakili lah beberapa genre lah. Okay. Istilahnya ada punk, ada metal, ada grindcore gitu. Semuanya ada lah di situ semua. Semuanya. Nah, tapi untuk selanjutnya yang ketiga insya Allah tanggal 29 Mei di gedung kesenian Gajayana. Itu yang paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya karena ini levelnya kita meningkat ke medium. Medium. Oke. Okay. Ya. Di medium itu kita tampung lah band-band dari yang baru, yang lama, pokoknya yang masih aktif dan tetap aktif kita ajak kita partisipasinya. Berarti rilisan menjadi hal mutlak ya. Iya. Yang harus dimiliki. Harus. Mas Didi, seberapa penting sih rilisan? Apakah memang rilisan ini benar-benar menjadi bukti nyata sebuah band dalam berkarya gitu, Mas? Iya. Rilisan itu merupakan identitas dari band itu sendiri. Jadi identitas band itu bukan hanya nama aja. Oke. Okay. Tapi karya itu sendiri, identitas band itu sendiri. Misalkan band Karats itu ya, dia memiliki karya seperti itu. Jadi orang ketika tahu musiknya itu aja, dia, oh ini Karat. Oke, okay. Oh, ciri khas identitas Mas ya. Oke, okay, siap. Banyak sekali ya, seperti seorang pelukis, karya lukisnya ada lukisan. Okay. Karena musisi ya band, ya, musik, okay. Ya, lagu, seperti itu. Oke, okay. Saya tambahin. Siap, mungkin, boleh Mas. Selain bukti tadi, ini salah satu prasasti juga bagi prasasti. Band itu juga. Terus yang pasti juga ada nilai edukasi. Edukasi, okay. Jadi band tidak hanya nama dan t-shirt aja. Minimal sudah ada bentuk nyata yaitu rilisan album itu. Siap. Jadi kebetulan saya bangga banget dengan di TSC ini kenapa? Band-band yang mau perform itu minimal sudah memberikan satu karya. Itu langkah yang amat sangat bagus. Oke. Okay. Jadi tidak hanya ini regis. Tidak seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ada karya. Nanti seperti yang disampaikan oleh awal tadi, ada didengerin. Nanti bagaimana kegiatan band itu juga. Okay. Modelnya bagaimana, jadi seperti itu. Jadi nonton, main, suka, beli CD-nya. Oke, okay, itu yang pinginnya kita. Oke, oke. Okay. Okay. Kalau Mas Adika dari Helang nanti menyediakan CD juga waktu acara Underground Fest yang kedua ini, rotunya. Insya Allah kita usahain untuk bawa CD. Okay. Cuman kayaknya sebagian teman-teman reseller di sini juga udah pada megang sih. Oke, megang ya. Oke. Okay. Kalau kita pribadi sih, kalau memang teman-teman resellernya udah pada punya ya kita lebih baik, enggak lebih baik. Biar lebih hidup lagi lah. Yes. Biar lebih hidup lagi maksudnya. Ya kita porsinya besok hanya untuk menampil untuk CD-nya silakan beli ke teman-teman reseller. Oke, okay, reseller ya. Kalau t-shirt juga disediakan untuk Elan tadi. T-shirt insyaallah mudah-mudahan kalau misalnya memang ada waktu dan gak mepet ya. Gak mepet kayak. Sudah order ini. Iya dong. Saya lihat di HD masih banyak ya aneh. Wih, harus di dimiliki semua itu ya staffnya ya. Padahal lo dia oke. Kalau Mas Juri kemarin yang pertama kan kayaknya memang rame banget ya. Spotnya yang ada merchandise-nya NML ya kan. Itu rame banget Mas. Masihkah ada dijual nanti di sana? Oh iya, masih tersedia Mas ya. Ya masih ya, semuanya ya. Okay. Ya terutama itu ke sebenarnya ini nggak masuk ya, soalnya nggak ada nomor stand di sini. Oh, kemarin udah aku tahu nomor. Oke. Tapi bocoran sedikit, kita kan barusan rilis LP. Oke. LP kita barusan datang minggu lalu, mungkin ada sisa-sisa kemarin itu bisa dijual di acara itu juga. Bisa didapatkan, iya. Ya, asik. Gini ya, benar-benar nyata emang langkah yang dilakukan oleh TSC untuk mendukung musisi kita terus berkarya. Kasih tepuk tangan buat TSC. Oke, saya akan segera memutarkan lagu dari Hellhound yang bakal tampil. Oh, untuk line up-nya nanti dibocorkan lagi Mas ya. Ya. Oke. Okay. Jadi stay tune terus di No Major Label. Come on, come on, thine, O help me, and thou lead my sin. For I repentant thou shalt be, from evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith, for I repentant thou shalt be. For my Lord, and thou begin, O help me, and thou lead my sin. For I repentant thou shalt be, from evil I will turn to thee. Take Elvara FM. Kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu bicara apa adanya, nggak ngawur. Buat gue, kejujuran itu harga diri, pride man. Buat gue, kejujuran itu harus dipilih, ya nggak? Kejujuran itu top coffee. Saya bicara jujur apa adanya. Top coffee memang enak. Buat saya, top coffee lambang kesempurnaan rasa dan kualitas. Top coffee 100% original blend, freshly roasted and packed. Saya, kita adalah bukti nyata. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma top coffee blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia, kenikmatan kita semua. Kalau kamu berani, jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Selamat pagi. Kalian ini ribut goreng kuah, goreng kuah. Apa kalian nggak tahu ada yang baru? Nggak, Indomie goreng rasa kuah nggak pakai kuah. Ah? Haho haho. Ada rasa soto dan ayam bawang. Oh. Nih, sikat. Hmm, aromanya nggak bisa dilawan. Yang ini soto banget. Ayam bawangnya luar biasa. Ada kerupuk udang yang pecah di mulut. Baru Indomie goreng rasa kuah nggak pakai kuah. Wah. Come and join with Elvara Triple N School of Entertainment. Sekolah entertainment pertama kali di Kota Malang yang berlisensi Dinas Pendidikan. Kamu bisa nikmati kenyamanan pembelajaran dengan fasilitas dan instruktur yang telah berpengalaman di bidangnya. Open class every month for dance, vokal, DJ, modeling, public speaking, MC, announcer, and presenter. Untuk kamu yang pengen daftar, bisa langsung aja datang di Jalan Tidar Sakti nomor 16 Malang. Atau bisa juga telepon di 0341-566-527. Call center 0858-859-06-9394. Elvara Triple N School of Entertainment. Develop your talent with us. This program the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. Yeah! 3.6 Silver FM, your inspiration jadi legenda dan teruslah berbeda. Baru saja saya putarkan lagu dari Antipati yang menjadi line up di Road to Malang Underground Fest yang pertama. WD, boleh diceritakan Mas Didit, Mas Awa aja deh, waktu Antipati yang main dulu gimana atmosfernya? Gila ya. Gila, luar biasa sudah ya. Oke. Sebenarnya sih mungkin dari saya, Mas Nawi yang nggak main di situ lah, kita benar-benar fokus di panitiaan lah, kru di acara itu. Jadi nggak yang cuma kalau saya pribadi yang pas ngelihat itu pertama-tama, maksudnya kayak band-band yang pertama yang awal, di awal masih sempat ngelihat begitu, terakhir-terakhir nggak nutupi gak mungkin karena penontonnya sudah penuh sesak bermandikan asap dan keringat, nah itu ya. Saya nggak ngikutin, begitu selesai acara banyak yang upload di sosmed. Akhirnya saya lihat fotonya aja udah merinding, ngeri gitu loh. Dan wah gila, di fotografernya juga bagus-bagus. Yes. Hasilnya jepretannya wah gila, mantap, pokoknya. Mantep ya, bagus sampai ya. Sampai heran kayak bukan di Malang, kayak di Malang ya, kayak di Amerika. Kayaknya itu perlu dipaparkan juga tuh. Iya dong. Jepretan teman-teman. Sebenarnya rencana sih di volume 2 ada hasil jepretan apa aja. Mungkin karena waktunya terlalu mepet, mungkin next di volume ketiga hasil jepretan acara-acara itu kita tampilkan semua di. Oke. Okay. Yes, sedikit yes. Bocoran lah. Bocoran asik. Jadi jangan sampai melewatkan Elvira Road to Malang Ground Fest yang kedua di Vives Cafe tanggal 10 April 2016. Yep. Tiket on the spot 20.000 dengan bundling 100.000 sama t-shirt-nya juga ya. Okay. T-shirt-nya langsung didapetin di on the spot juga Mas ya. Langsung didapetin di sana ya. Oke, okay, Mas, saya jadi pengen nanya sama Mas Didi tadi kan jepretan itu begitu penting Mas ya. Yeah. Seberapa penting sih sebenarnya kita mendokumentasikan waktu kita manggung itu bagi para band? Ya, itu bukti bahwa kita itu pernah menjalani proses band-bandan itu sendiri. Jadi misalkan ya, suatu saat kita itu udah pensiun misalkan udah apa lagi, kita mau cerita pada anak kita, terus bukti. Gak ada buktinya, terus cerita apa, ngawas berarti ya. Soalnya kita bertujuan lo, tau band-bandan berarti ya, okay. Minimal itu seperti itu lah. Saya jadi ingat juga postingannya Mas Koalisi Nada. Spiritnya No Man's Land tetap sama seperti 20 tahun yang lalu. Semoga spiritnya bisa menular nanti di Rotomala Underground Fest yang kedua. Asik. Oke. Siap ya. Dan No Man's Land ini nanti bakal kita rencanakan agendakan selanjutnya Mas ya. Next time kita tunggu saja. Oke, Mas, boleh diceritakan lagi nanti di Rotomala Underground Fest yang ketiga bakal line up-nya sekali lagi boleh dibocorkan deh, di yang kedua ini siapa saja yang bakal main Mas? Di kedua ada Hellhound, okay, ada Hellhound, Predator, terus Mobster. Karat, Children of Terror, Club 4Seed, nomor 7. Okay. Mungkin yang lebih sedikit info juga sih, kayak Club 4Seed, dulu namanya Club 4Seed, sekarang ganti jadi Club 4Seed, nomor 7. Nah itu juga band-band era-era TST lama juga gitu. Jadi perwakilannya sih era lama ada Club 4Seed number 7, ada Predator, ada Mobster. Terus yang kayak Children of Terror, Hellhound, Karat, mungkin itu dari generasi era sekarang lah. Sekarang, iya. Intinya sih acara Malang Underground Fest itu kalau saya pribadi sih setelah lihat volume yang pertama kemarin, saya lebih senengnya lagi pas ketemu teman-teman lama yang nggak pernah ketemu. Nah itu sangat-sangat saya sampai merinding, brebes, gitu, nangis. Ajak reuni Mas. Nggak disangka. Jadi ada teman yang kerja di Jakarta, di Bali, di mana itu mereka bener pingin nonton gitu loh, sampai bisa mau datang gitu. Okay. Itu yang bikin kita merinding dan bangga gitu. Ya, gitu. Bisa momen terindah luar biasa. Dan ternyata kalau pengen membaca dari tulisan Mas Amak untuk Malang Underground Fest bisa dicek di malangundergroundfest.wordpress.com Mas ya. Benar. Semuanya bisa didapat di situ. Dan kalau mungkin boleh di informasikan lagi kalau misalnya pengen submit CD buat yang pengen bisa main meramaikan, di mana Mas nganterin CD-nya? Oke, mungkin CD karya-karya kalian yang punya band boleh dikirim ke MLG Store, Jalan Aris Munandar 47, atau ke Hotten Hand ya. CD rilisan mas ya? Rilisan. Gak boleh rekaman ecek-ecek mas ya? Satu dua lagu boleh, yang penting ada hasil. Ada hasil rilisan, baik-baik. Boleh diundang Mas Didit, Mas Nonot, Mas Nawi, Mas Awad, dan juga Mas Nedika untuk buat Elven bisa datang di acara tanggal 10 nanti, silakan. Oh, Mas Nonot, silakan Mas Nonot. Silakan di-invite Mas Nonot untuk datang ke acara tanggal 10 nanti. Yang pasti lewat Elvara ini, okay. Saya mengundang teman-teman untuk datang. Poinnya nggak datang toh, tapi beli tiket, support acara ini, band-band yang perform di sana, kita hilangkan budaya nonut, nonut gratisan ya, nonut say hello dan lain-lainnya, karena siap. Event ini berkelanjutan. Nah harapannya kelanjutannya dari mana? Dari hasil tiket ini. Dari hasil tiket ya, siap siap. Okay. Siap. Datang deh ya si asik. Mas Erika silakan diundang juga dong, diinvite. Buat teman-teman yang lagi dengerin Elvara, buat kalian yang memang ngaku laki-laki sih. Yo, emang laki-laki sejati. Pejantan tangguh. Pejantan tangguh. Kalian yang memang laki-laki sejati, pingin memainkan adrenalinnya, silahkan datang nanti tanggal 10 kita sana siap. Bisa headbang bareng. Alright. Banyak band bahaya. Kan? Bahaya ya, berbahaya. Karena event-event TSC juga selalu berbahaya kan. Pak Mas Nabi, silahkan ada tambahan mungkin tentang acara Road to Malang Underground Fest ini. Boleh diundang juga buat teman-teman bisa datang di acara tanggal 10 nanti. Jadi untuk musik ini, jadi selain ngomongnya di bahasa musik aja ya, universal. Jadi jangan ada perbedaan lah. Okay. Jadi kita semua sama, kita harus saling support untuk kemajuan kita bersama juga. Jadi saya juga mengundang semua insan musik, pegiat musik, pelaku musik Malang, untuk selalu bisa mensukseskan setiap acara musik di Malang. Yo, amin. Terima kasih. Terima kasih TAC, tepuk tangan buat kita semua. Kasih. Terima kasih sudah datang malam ini. Kita ketemu nanti tanggal 10 ya. Siap. Sampai siap, jumpa teman-teman TAC ya. Dan lagu terakhir yang akan saya putarkan adalah salah satu line up. Saya akan segera memutarkan Monster dengan judulnya Elemal Fest. Terima kasih TAC, sampai jumpa. Untuk Baskoro, dan saya dedikasikan untuk Arifin, Yuli Gondul, Om Gelung, Pak Toto, dan semua petarung-petarung yang berada di stasiun Malves! Go on!